Bismillah. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, assalamualaikum warahmatullahi. Kita lanjutkan kajian kita terhadap kitab Qaidul Musla di Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Kita masih dalam qaid fi asmaillah, kaidah-kaidah dalam asma Allah SWT, dan baru pada kaidah yang kedua, pada akhir dari kaidah yang kedua lo sampaikan ad-dahru laisa min asma'illah. Ad-dahru laisa min asma'illah, bahwa ad-dahr itu bukan asma Allah. Wa bihadza aidan beliau sampaikan ulima anna ad-dahra laisa min asma'illah ta'ala li'anu ismun jamid la yatadammanu ma'nan yalhaquhu bi asma'il husna. Li'anu ismun lil waqti waz zaman. Dari sini, dari kaidah di atas tadi, bahwa asma'ul a'lam wa awsaf, diketahui bahwa ad-dahr itu bukan asma Allah. Mengapa? Karena itu isim jamid, tidak mustaq ya. Isim jamid, lawan jamid mustaq, itu yang tidak mengandung makna, tidak ada makna, tidak ada sifat. Dia tidak mengandung makna yang layak untuk dikatakan sebagai asmaul husna. Tidak mengandung makna seperti apa yang terjadi pada asmaul husna, karena ad-dahr itu adalah nama dari waktu, nama dari zaman. Ya, waktu atau zaman itu dinamai juga dengan ad-dahru. Intinya bahwa kata ad-dahru itu tidak mengandung sifat di dalamnya. Sementara asma Allah itu harus mengandung sifat. Jadi itu isim yang tidak layak untuk menjadi asma Allah. Dengan demikian, maka ketika ada kalimat yang dipahami bahwa ad-dahr itu asma Allah, maka bisa diperhatikan keseluruhan kalimat tersebut. Karena yang namanya lahiriah sebuah kata, lahiriah sebuah kalimat, lahiriah sebuah perkataan, itu harus dilihat secara seutuhnya. Karena sebuah kata itu lahiriahnya akan berbeda-beda, disebabkan karena perbedaan tarkib, perbedaan apa, susunan kalimat atau perbedaan idhofah ya, dan perbedaan siyak, sebagaimana nanti akan kita dapatkan pada pelajaran terkait dengan bahasan tentang sifat insyaallah. Maka ketika Allah berfirman dalam hadis qudsi, yu'din ibnu Adam yasubu dar wa ana ad-dahru biyadi al-amru qalibul layla wan nahar. Allah berfirman, anak Adam menggangguku di mana dia mencela dahar, padahal aku itu dahar yang di tanganku seluruh perkara, aku membolak-balikkan malam dan siang. Nah, zahir dari firman Allah dalam hadis qudsi ini, kata-kata wa ana ad-dahru itu maksudnya la wa ana qalibu dahar, akulah yang membolak-balikkan dahar. Dari mana lahiriah itu bisa dipahami? Ya, kelanjutannya. Ketika Allah katakan uqalibul lail wan nahar, di mana al-lail wan nahar dahar. Dan Allah katakan uqalibul lail wan nahar. Nah, mereka yang mencela peredaran siang dan malam, hakikatnya mencela Allah gitu. Karena malam dan siang itu beredar itu bukan kemauan mereka, bukan kemauan keduanya, tetapi murni diatur, dikelola oleh Allah tanpa ada kehendak dari malam dan siang untuk berganti-ganti. Tapi Allah lah murni yang menggerakkan mereka, membolak-balikan mereka. Maka mencelanya sama dengan mencela Allah. Maka pada firman Allah yasubuddahr wa ana ad-dahr, yasubuddahr, mereka mencela masa, yaitu pergeseran malam dan siang, perubahan malam dan siang, padahal aku itu dahar, maksudnya akulah yang membolak-balikkan masa itu. Maka beliau sampaikan bahwa makna qaulihi wa anadar ma fasarahu biqoli biyadil amr uqalibul lail wan nahar. Makna dari firman Allah dan akulah dahar adalah Allah jelaskan sendiri pada firman-Nya, di tanganku segala urusan, aku membolak-balikkan malam dan siang. Nah, mengapa beliau sebutkan ini? Ya, karena ada sebagian ulama yang memasukkan ad-dahar sebagai asma Allah SWT. Ya, karena ada sebagian ulama yang memasukkan ad-dahar sebagai asma Allah, dan itulah merupakan kekeliruan. Maka diluruskan kekeliruan tersebut. Ifahin rahimani warahmatullah. Ya, maka dari keterangan di atas dapat kita simpulkan bahwa sesuatu itu menjadi asma'ullah al-husna, al-asma al-mudhafah ilallah, isim-isim yang didhafahkan kepada Allah itu merupakan asmal husna. Jelas syaratnya, satu, harus ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ini harus ada dalam Al-Quran atau As-Sunnah. Kemudian yang kedua, harus mengandung apa? Mengandung makna kamal. Dia mengandung makna yang kamal, maka dia harus mustaq. Dan makna kamal yang terkandung dalamnya lah kamal yang lanak sofiha biwaji minal wujuh la ihtimala wala tak diro. Tadi das. Kemudian yang ketiga, yang Allah diseru dengannya. Yang Allah SWT itu diseru dengannya, dipanggil dengannya. Itu baru bisa dikategorikan asma'ullah al-husna. Maka kalau ada asma tidak memenuhi predikat tersebut, kalau disandarkan kepada Allah itu mimbabil khobar. Jadi mimbabil khobar. Jadi kalau kemudian tentang pembicaraan tentang Allah itu, kalau dibagi bisa menjadi tiga, yaitu mimbabil khobar, mimbabil sifat, dan mimbabil asma. Jadi bahasan Allah, berbicara tentang Allah itu kadang hanya mimbabil khobar, kadang itu mimbabil sifat, dan kadang mimbabil asma. Yang paling ketat persyaratannya itu asma dengan persyaratan tadi. Kalau sifat, ya yang penting ada dalilnya dari Alkitab atau As-Sunnah. Ada dalilnya dari Alkitab atau As-Sunnah, ada lafadznya dari Alkitab atau As-Sunnah. Kemudian itu merupakan sifatul kamal, sifat kesempurnaan. Maka kalau itu sifat kesempurnaan yang muhtamal atau sifat kesempurnaan yang bisa takdirnya ada yang buruk, maka ketika dinisbatkan kepada Allah itu pasti dalam kondisi yang kamalnya. Kayak sifat al-makr itu kan tadi ihtimal, ada ihtimal kamal, ihtimal nakes. Tetapi ketika sudah dikatakan lillahil makr, maka itu pasti yang kamalnya, bukan yang nakesnya. Demikian juga sifatul kalam tadi, itu takdirnya ada takdir nakes. Tetapi ketika itu dinisbatkan kepada Allah, maka pada takdir yang kamalnya. Lanak sofiha biwajibnul wujuh, ketika itu sudah dinisbatkan kepada Allah SWT. Berbeda dengan al-khobar, maka boleh kita menyebutkan Allah itu makir, Allah liman yastahiquhu, bagi yang siapa yang berhak, Allah itu mutakalim, Allah itu murid. Tapi itu min babil khobar, bukan min babil asma, min babil khobar. Nah kalau min babil khobar itu tidak harus ada nasnya dalam kitab atau sunnah. Yang penting maknanya tidak bertentangan dengan Alkitab atau As-Sunnah. Seperti Allah itu syai, Allah itu sesuatu. Ya iya, Allah itu sesuatu. Tapi sesuatu itu, syai itu bukan asma Allah SWT dan juga bukan sifat Allah, itu babil khobar. Tetap, jadi itu sedang bercerita tentang Allah. Jadi kalau kemudian kita menggunakan diagram Venn, ya kalau S-nya itu tentang Allah SWT, maka lingkaran yang paling, himpunan yang paling kecil di dalam himpunan besar itu asma. Jadi setiap asma pasti ini lingkaran kecil, himpunan terkecil itu asma. Yang di atasnya apa? Sifat. Jadi setiap asma pasti sifat. Kemudian ada di yang di luar lingkaran asma dan sifat, apa? Yang bukan menjadi asma dan bukan anggota asma dan bukan menjadi anggota sifat adalah ini khobar, yaitu apa, berbicara tentang Allah. Kan semesta pembicaranya lah tentang berbicara tentang Allah. Maka yang di luar lingkaran itu min babil khobar, murid, mutakalim, syekh. Kalau kemudian ada orang kafir yang Allah melakukan makar kepadanya, pertanyaan manil makir lihadal kafir, siapa yang telah melakukan makar terhadap orang kafir ini? Apa jawabannya? Siapa yang telah membuat makar terhadap orang kafir ini? Siapa jawabannya? Nah, Allah. Berarti Allah makir lihadal kafir. Nah kata-kata Allah makir itu bukan apa? Bukan babil asma, tapi babil khobar tadi. Aisyain akbaru syahadah qulillah man asyai' huna, siapa syai' huna? Allah. Asyai' Allah. Tapi syai' ini bukan apa? Bukan asma Allah dan bukan sifatnya. Tapi itu sedang ya masuk dalam semesta pembicaraan tentang Allah SWT. Maka semua pembahasan atau pembicaraan Allah yang tidak menggunakan bahasa Arab itu hakikatnya apa? Min babil khobar. Jadi mengambil khabar. Karena alfadul asma wa sifat harus ada dalam Al-Qur'an atau hadis. Yang di luar Al-Qur'an dan hadis, kalau itu bicara tentang Allah SWT dan tidak bertentangan dengan yang benar, maka itu khabar tentang Allah. Berbicara tentang Allah yang tidak terlarang selama tidak bertentangan, itu mabil khabar dan bukan sedang bicara tentang sifat Allah. Maka ya, apa yang kita kenal tentang Allah Ta'ala kalau saya terjemahkan dengan bahasa asing, itulah mimbabi takrib ya, untuk mendekatkan pemahaman. Karena tidak setiap orang punya kemampuan untuk apa? Untuk memahami bahasa Arab. Maka ditransfer ke dalam bahasa yang bisa dipahami oleh orang azam, orang non Arab. Jadi bahasa pendekatan. Oleh karena itu, kalau kemudian seseorang menjadi salah paham dengan terjemahan, itu terkadang karena kesalahan penerjemahan. Kesalahan penerjemahan. Kemudian kita kepada kaidah yang ketiga. Al-qaidah as-salisah. Qala al-mu'allif rahimahullah, al-qaidah as-salisah. Asma'ullah Ta'ala intalat ala wasfin muta'addin tatadammanat salasata umurin. Ahadwa subutu dhalika al-ism, subutu dhalika al-ism lillah. Asani subutu sifatil lati tatamanaha lillah, subutu sifatil lati tatamanuha lillah. Ajawajal asalisu subutu hukmiha wa muqtadoha. Beliau sampaikan asma Allah apabila dia menunjukkan kepada sifat yang muta'addi, jadi makna yang terkandung di dalam asma Allah itu adalah transitif. Jadi makna dari asma Allah atau sifat yang terkandung pada asma Allah itulah sifat yang transitif. Yaitu yang ada objeknya. Maka mengandung tiga perkara. Tiga hal harus kita imani terkait dengan asma Allah itu. Yang pertama adalah penetapan bahwa nama itu sebagai nama bagi Allah. Satu, jadi kita imani itu asma Allah. Yang kedua adalah penetapan sifat yang terkandung pada nama tersebut untuk Allah. Sifat yang terkandung dalamnya kita tetapkan itu menjadi sifat Allah SWT. Kemudian yang ketiga adalah penetapan hukumnya dan konsekuensinya. Untuk lebih jelas adalah dengan contoh. Contohnya lah sifat Asma'ul As-Sami. Asma'ul As-Sami. Nah, apa yang harus kita imani ketika kita mendapatkan dalil tentang As-Sami dalam Al-Qur'an atau hadis? Ada tiga yang harus kita imani terkait dengan Asma'ul As-Sami. Yang pertama adalah kita imani bahwa As-Sami adalah ismun min asma'illah. Itu pertama. Kita beriman bahwa min asma'illah adalah As-Sami, yang diterjemahkan dengan maha mendengar. Kemudian kewajiban yang kedua yaitu beriman bahwa Allah memiliki as-sama. Jadi Allah memiliki pendengaran. Jadi pada zat Allah itu ada satu sifat yaitu pendengaran. Yang dengan pendengarannya itulah Allah mendengar. Kemudian kewajiban yang ketiga itu beriman kepada hukum dan konsekuensinya. Apa itu? Semua suara itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun suara tersebut dan dimanapun keberadaan suara tersebut. Itu konsekuensi ketika Allah As-Sami. Jadi kapanpun suara itu terjadi, dimanapun keberadaannya, maka itu didengar oleh Allah, oleh pendengaran Allah. Didengar oleh Allah dengan pendengarannya. Ikhfa fin rahimani warahmatullah. Dan disinilah letak perbedaan antara ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah, penafi sifat. Ya, bahwa secara umum ahlu bid'ah itu beriman terhadap hukum dan konsekuensinya. Tetapi sebagian mereka tidak beriman As-Sami sebagai asma Allah dan As-Sama sebagai sifat Allah. Sebagian mereka beriman As-Sami sebagai asma Allah tapi Allah tidak punya As-Sama. Sebagian mereka beriman bahwasanya Allah ba As-Sami dan Allah memiliki As-Sama, tetapi juga pada tataran tafsilnya itu berbeda dengan Al-Sunnah. Perhatikan baik-baik. Sekilas saya sampaikan sebelum mungkin nanti apa lebih jauh ketika kita masuk bahasannya apa di sifat. Tadi ada tiga ya, ada subutul ismi, kemudian subutul sifat dan subutul hukmu wal muqtadah. Ahlu sunnah ketiga-tiganya beriman. Jahmiyah itu tidak beriman Allah punya nama As-Sami dan tidak pula beriman Allah punya sifat as-sama, tetapi mereka beriman kalau dimanapun ada suara maka itu diketahui oleh Allah gitu. Ya maka kan mereka beribadah kepada Allah. Mereka juga menahan diri dari apa? Ngomong yang buruk, yang dilarang oleh syariat. Mereka menjaga diri karena mereka beriman bahwa itu diketahui oleh Allah SWT. Jadi kalaupun bahasa mereka itu didengar oleh Allah tapi bukan dengan pendengarannya. Karena Allah tidak punya pendengaran. Itu diketahui oleh Allah tapi tidak dengan ilmunya karena mereka tidak beriman Allah punya ilmu, tidak punya sifat ilmu. Terus gimana? Ya itulah. Maka semakin orang ngaku berakal semakin enggak jelas anehnya. Jadi mereka yakin itu semuanya sampai kepada Allah, tapi tanpa Allah memiliki pendengaran, tanpa Allah memiliki ilmu, tanpa Allah dan seterusnya. Karena Allah tidak punya sifat. Baik Jahmiyah maupun Mu'tazilah. Tetapi mereka beriman terhadap asarnya. Maka walaupun orang Mu'tazilah tidak beriman kepada sifat-sifat Allah, ya mereka tetap beribadah kepada Allah. Tetapi tanpa keyakinan sedikit pun tentang Allah, tentang adanya apa? Sifat yang melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, enggak tahu jadi bagaimana ya isi hatinya itu. Ketika mereka berbicara, ketika mereka kemudian enggak dari si mereka menjaga perkataan yang buruk sebagai realisasi dari ketaatan dan kepatuhan kepada Allah, tetapi dibarengi dengan keyakinan Allah tidak memiliki pendengaran. Susah kan annya? Tatbiknya susah kan? Prakteknya susah. Bagaimana punya akidah seperti itu? Jalan hidup seperti itu. Dan itu mereka lakukan dalam rangka untuk mensucikan Allah dari segala bentuk kekurangan. Sementara kalau Asy'ariyah punya asama, punya pendengaran, tetapi pendengaran itu tidak terkait dengan kapan terjadinya suara. Allah mendengar sejak azali. Pendengaran Allah tidak mengikuti satu persatu dari terjadinya suara. Maka suara yang terjadi hari ini itu sudah didengar oleh Allah sejak azali. Karena apa? Enggak ada hal yang baru pada pendengaran Allah SWT. Karena apa? Mukhalafatul hawadis. Enggak ada hal yang baru bagi Allah, karena konsekuensi kalau ada hal yang baru itu adalah nakes. Maka suara sekarang terjadi, kondisi Allah tidak baru mendengar suara itu hari ini. Karena kalau Allah baru mendengar suara itu hari ini ketika jadinya, itu dalam anggapan mereka nakes, ada hal yang baru. Dan akidah mereka adalah mukhalafatul hawadis. Hawadis dalam bahasa mereka maksudnya adalah hal yang baru, mutlak apapun yang baru. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah, kalau punya asma, maka sam'ullah itu yudriku al aswat, menjangkau suara kapanpun juga, dimanapun juga. Kapan menjangkaunya suara? Ya ketika suara itu terjadi. Ketika enggak ada suara, ini enggak, pendengar itu kaitannya dengan apa? Dengan suara. Berbeda dengan ilmu. Ilmu kaitannya dengan apa? Yang bersuara maupun yang tidak bersuara. Tapi kalau namanya pendengar itu kaitannya dengan suara. Ketika suara itu belum terjadi, belum didengar. Begitu terjadi suara, baru didengar. Dan Allah sudah mendengar sejak kapan? Sejak azali. Sejak awal yang tidak berawal sudah mendengar. Maka begitu ada suara, ya kapan terjadinya? Suara itu terdengar. Besok ada suara, baru besok terdengarnya. Maka apa kata qad sami'allah qaula lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah. Sungguh Allah telah mendengar apa perkataan apa wanita ketika dia mendebatmu tentang suaminya. Jadi Allah mendengarnya kapan? Ketika wanita itu sedang mendebatmu, bukan sebelumnya dan bukan sesudahnya. Ikhfa fi rahimani wallah. Aslinya bahasan seperti ini itu enggak perlu. Karena apa? Ya secara fitrah manusia, logika manusia sudah begitu jalan pikirannya. Tetapi menjadi dibahas karena apa? Karena ada yang membatasi. Karena ada paham yang menyimpang itu. Itu yang saya sampaikan tadi. Jadi menjadi beban tambahan itu karena munculnya bid'ah. Jadi walaupun sama-sama beriman tentang sifat sama, ternyata pada tatbik, pada kenyataan keimanannya itu berbeda. Secara sekilas saja sama, dan perbedaannya dari banyak sisi. Bukan dari sisi tatbik apa model keimanannya, termasuk dari sisi dari mana dia beriman. Kalau punya pendengaran, itu berbeda latar belakangnya. Kalau Ahlussunnah itu beriman karena itu beritanya, dalam Al-Quran maupun hadis, dan memang secara logika juga diterima, dijangkau kalau mereka bukan, karena secara logika. Seandainya logika mereka enggak masuk, mereka enggak akan pernah beriman kalau Allah punya sama, punya pendengar. Itu kebetulan saja logika mereka menyatakan bahwa Allah itu apa, memiliki pendengaran. Seandainya logika mereka enggak masuk, itu mereka enggak akan pernah beriman yang namanya Allah itu sama. Oleh karena itu, ketika deretan sifat disebutkan oleh Allah dalam Al-Kitab maupun As-Sunnah, ya tetap mereka enggak imani. Ketika apa? Deretan beberapa asma dan sifat itu dia apa? Tidak masuk dalam logika mereka. Jadi dari masdar talaki, sumber penerimaan, sumber penetapannya pun berbeda. Itu contoh terkait dengan apa kewajiban kita ketika kita beriman terhadap asma Allah yang maknanya lah muta'addi. Adapun apabila wa in dalat ala wasfin ghairi muta'addin tatadhammanat amrain. Ahaduhuma subutu dhalikal ismi lillah azza wa jal, asani subutu sifah alati tatadhammanaha lillahi alati tatadhammanaha lillahi azza wa jal. Kalau kemudian sifat yang dikandung oleh makna tersebut adalah intransitif, jadi tidak membutuhkan objek, maka cukup dua saja yang wajib kita imani, yaitu penetapan hal itu sebagai ism bagi Allah, dan yang kedua penetapan sifat yang terkandung di dalam asma tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Al-Hayyu. Al-Hayyu, maka cukup dua kewajiban kita, yaitu penetapan Al-Hayyu sebagai ism bagi Allah, sebagai salah satu asmaul husna Allah, dan yang kedua kita beriman adanya sifatul hayat bagi Allah, hayat yang kamilah, hidup yang sempurna, yang tidak ada kekurangan sedikit pun dalam kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Itu kaidah ketiga dari kaidah Asmaul Husna. Kemudian kaidah keempat, al-qaidah ar-rabiah, dalalatu asma'illahi ta'ala ala zati wa sifatihi takunu bil mutabaqah wa bitadamun wa bil iltizam. Kaidah yang keempat, dalalatu asma'illahi ta'ala atau dilalatu asma'illahi ta'ala ala zati wa sifati takunu bil mutabaqah wa bitadamun wa bil iltizam. Ikhwafin rahimani wa rahmatullah. Jadi lafad-lafad dalam bahasa Arab itu menunjukkan sesuatu. Nah, proses mengambil petunjuk dari sebuah lafaz itu bisa menggunakan tiga cara, yaitu mutabaqah, tadhamun, dan iltizam. Apa yang dimaksud dengan ketiga hal tersebut? Ya, beliau tidak menyampaikan definisinya, tetapi langsung apa? Langsung contohnya. Dalalah mutabaqah, ya, seseorang mengambil dari dalam mutabaqah lah mengambil dari akhdu jami'il ma'na allati dalla 'alaiha al-alfaz. Jadi mengambil seluruh makna yang ditunjukkan oleh lafaz tersebut. Jadi kalau seseorang mengambil faedah dari sebuah lafaz dan keseluruhan faedahnya diambil, keseluruhan kesimpulannya diambil, keseluruhan yang ditunjukkannya itu diambil, itu namanya apa? Mengambil dari dalalah mutabaqah. Jadi kalau contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya saya contohkan al-bait, rumah. Nah, makna yang ditunjukkan oleh rumah secara utuh itu namanya dalalah mutabaqah. Maka ketika antum mendengar kata rumah, maka langsung di benak antum itu keluar seluruh hal yang terkait dengan rumah. Tidak bagian-bagian tertentunya, tapi seluruhnya, mencakup dari atapnya. Atapnya apa? Kemudian apa? Ya, dindingnya yang mengelilinginya, kemudian kamar-kamarnya. Kemudian apa? Lantainya, kemudian apa? Kamar mandinya dan semuanya. Itu ditunjukkan oleh satu kata, yaitu rumah, al-bait. Jadi makna yang ditunjukkan secara seutuhnya oleh sebuah kata, itulah yang disebut dengan dalalah mutabaqah. Adapun dalalatu tadhamun, yaitu dalalah ba'di maknanya, la ba'di maknahu. Jadi penunjukan kepada sebagian maknanya saja. Jadi mengambil sebagian maknanya, makna sebagian yang ditunjukkan oleh lafaz tadi, itu dalalah tadhamun. Maka ketika kemudian tadi saya menunjukkan al-bait, rumah, lalu kemudian antum mengambil berapa kamarnya, maka rumah, lalu kemudian diambil maknanya kamar, itu adalah apa? Tadhamun. Jadi dia mengambil dalalah tadhamunnya, bukan dalalah mutabaqahnya, karena hanya sebagian maknanya saja yang diambil oleh apa yang ditunjukkan oleh lafaz tersebut. Itu dalalah atau dhammun. Adapun dilalah atau dalalah iltizam, itu apa yang ditunjukkan oleh lafaz tersebut tetapi yang di luar kandungan lafaz itu, tidak ada dalam makna lafaz itu, itu maknanya di luar lafaz itu tapi enggak bisa dipisahkan, tidak bisa dipisahkan dengan makna yang terkandung pada lafaz tersebut atau makna yang ditunjukkan lafaz tersebut. Itu apa itu adalah dalal talazum iltizam. Jadi karena lazim, tidak boleh tidak. Ketika kata ini disebutkan, maka terpahami kata yang lainnya, makna yang lain yang tidak ada dalam kata tersebut, tetapi tidak bisa dipisahkan. Seperti al-bait tadi, al-bait. Ketika disebut al-bait, rumah, maka kita langsung lari kepada pembangunnya, kan? Siapa yang bangun? Maka pertanyaan kita, apa? Misalnya saya punya rumah, lalu Anda bertanya, yang bangun siapa satu? Maka antum paham yang bangun rumah itu, jadi antum mengambil kesimpulan berarti ada yang bangun, itu kan tidak ada dalam lafaz rumah, bukan bagian rumah yang bangun. Ketika disebut kata rumah, ya room. Pembangun itu tidak ada dalam kata rumah ini. Tetapi dia maknanya makna di luar rumah, tetapi enggak bisa dipisahkan. Maknanya pembangun itu bukan makna yang dikandung oleh makna rumah, tetapi tidak bisa dipisahkan dari makna yang terkandung pada makna kata rumah. Itu iltizam. Ya, dalam kasus asma wa sifat beliau contohkan. Kan beliau katakan dilala asma illa ta'ala ala dhati wa sifatihi. Penunjukan dari asma Allah atas zat dan sifatnya itu bil mutabaqah wa bitadhamu bil iltizam. Contohnya al-khaliq. Kalau diambil dalalah mutabaqahnya, maka itu menunjukkan kepada zat Allah dan sifat Allah al-khalq bil mutabaqah, karena diambil seluruhnya. Kan al-khaliq itu menunjuk kepada zat Allah, pemilik nama, dan kepada sifat yang terkandung dalamnya. Itu sifat al-khalq. Maka ketika dikatakan bahwa al-khaliq menunjukkan zat, pemilik nama al-khaliq dan sifat yang dimiliki oleh al-khaliq itu bil mutabaqah, karena diambil keseluruhan maknanya. Adapun kalau kemudian diambil salah satunya, yaitu menunjukkan kepada zat saja, zat pemilik nama itu, atau kepada sifat saja yang melekat pada pemilik nama tersebut, maka itu namanya bitadhamun, karena hanya diambil sebagian dilalahnya, tidak keseluruhannya. Salah satu dilalah itu kan mengandung dua, yaitu zat dan sifat. Ketika diambil dua-duanya, itu bil mutabaqah. Ketika diambil salah satunya saja, itu namanya bitadhamun. Adapun kemudian disimpulkan bahwa dari sifatul khalq itu bahwa Allah Allah lau sifatul ilmi wal qudrah, Allah Allah memiliki ilmu dan qudrah, maka itu bil iltizam. Ilmu dan qudrah itu bukan bagian dari nama, bukan bagian dari makna al-khalq, al-khaliq, bukan bagian dari situ. Tetapi tidak bisa dipisahkan, karena tidak mungkin mencipta tanpa ilmu dan qudrah. Maka seandainya tidak ada ayat tentang atau hadis tentang penetapan sifat ilmu dan qudrah, tidak ada ayat tentang penetapan sifat ilmu dan qudrah, tetapi ada ayat tentang apa? Tentang al-khaliq. Maka boleh ditetapkan Allah memiliki sifat ilmu dan qudrah bidalalah apa tadi? Bidalalah iltizam. Hanya permasalahannya kemampuan seseorang mengambil dalalah iltizam itu tidak selamanya benar. Dikira itu iltizamnya padahal bukan. Sehingga tidak boleh menetapkan sifat Allah hanya dengan dalalah iltizam tanpa dibuktikan bahwa kemampuan iltizamnya itu benar, karena ada apa? Ayat dan hadis yang membenarkannya. Karena ada kemungkinan salah kemampuan logikanya. Karena iltizam itu dengan logika, kemampuan logika atas keluasan ilmu yang dimiliki dan kecerdasan yang lebih, sehingga mampu menentukan adanya ini, menuntut adanya ini. Oleh karena itu kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, beliau sampaikan apa? Dalalatul iltizam mufidatun jidda litolabil ilmi idha tadabbar idha dabbar al-makna wa wafaqahu Allah Ta'ala fahman litalazum fa innahu bidzalika yahsulu min ad-dalil al-wa'id ala masail katsira. Nah, dalalah iltizam ini sangat bermanfaat bagi penuntut ilmu. Apabila dia mau merenungkan sebuah makna lalu Allah anugerahkan taufik kepadanya sehingga dia bisa memahami talazum, adanya hubungan konsekuensi satu dengan yang lainnya, maka dengan sebab itu hanya berdasarkan satu dalil dia bisa mengambil kesimpulan permasalahan yang sangat banyak. Dikisahkan bahwa Imam Syafi'i rahimahullah itu mampu mengambil 1000 faedah dari hadis ya aban numer ma fa'ala bi nuger, hadis yang sangat singkat. Kalau kita ambil dari mutabaqahnya, berapa yang bisa diambil dari apa? Dari perkataan yang sangat singkat. Tetapi kemampuan Imam Syafi'i mengambil dari dalalatul iltizam makna yang di luar dari hadis itu tetapi tidak bisa dipisahkan dengannya sampai apa? 1000 faedah. Antum belajar fikih saum, dan di antara bahasan fikih saum itu apa? Seseorang yang dia terbangun dalam keadaan junub. Dia sudah berniat puasa malamnya, junub, dan bangun dalam keadaan apa? Sudah fajar shodik, dalam keadaan belum apa? Belum mandi junub. Maka bah, dia sah puasanya. Artinya bah, boleh dia apa? Berpuasa. Artinya sah puasanya. Walaupun dia mandinya setelah apa? Setelah fajar shodik dia bermandi. Mau sholat subuh dia bermandi. Atau bahkan dia kesiangan. Sholat subuhnya setelah terbit matahari karena kesiangan. Tetap dia sah puasanya. Tidak batal gara-gara posisinya junub. Dalilnya mana coba? Kulu wasrobu hatta yatabayyana al-khaytul abyad al-khaytul aswad minal fajar. Kulu wasrobu hatta yatabayyana al-khaytul abyad dulu aswad dulu hatta yatabayyana khaytul abyadu minal khaytul aswad minal fajar. Makan dan minumlah sehingga jelas batas benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Apa hubungannya? Apa hubungannya gitu? Dari lafaz itu ada masalah junub, adanya makan dan minum. Ya, ya walaupun ya, makan dan minum itu adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Termasuk dalamnya berarti apa? Jima, ya kan? Termasuk dalamnya jima. Kalau diberi kebebasan untuk makan dan minum, termasuk dalamnya jima, sampai fajar, mandinya kapan? Mandinya kapan? Otomatis setelah fajar. Ya otomatis setelah fajar. Maka konsekuensinya, konsekuensi hukumnya bahwa orang yang junub itu sah puasanya. Jadi orang yang dia masuk fajar dalam keadaan junub tetap puasanya sah. Karena itu konsepnya nggak bisa dipisahkan. Walaupun taruhlah maknanya nggak termasuk di situ. Nah, mengapa dalalatul iltizam itu bisa ditetapkan, difungsikan? Beliau sampaikan wa'lam, perhatikan, annal lazim min qawli lai ta'ala wa qawli rasulih s.a.w. idha soha ayakuna laziman fawhaqun وَذَلِكَ لِأَنَّ كَلَامُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ حَقٌ وَلَازِمُ الْحَقِّ حَقٌ. وَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَلِيمٌ بِمَا يَكُونُ لَازِمًا مِنْ كَلَامِهِ وَكَلَامُ رَسُولُهُ وَكَلَامُ رَسُولِهِ فَيَكُونُ مُرَادًا. Lianna Allah Ta'ala alimun bima yakunu alaziman min kalami wa kalami rasulihi fayakunu muradan. Ketahuilah bahwa lazim, jadi konsekuensi dari firman Allah dan sabda rasulnya, apabila itu betul betul merupakan lazimnya, merupakan konsekuensinya, maka itu benar. Ini konsekuensi dari kalam Allah dan kalam Rasul benar dengan syarat itu memang konsekuensinya. Mengapa? Ya karena kalam Allah dan kalam Rasulnya hak. Maka sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dengan yang hak pasti hak. Jadi konsekuensi dari kebenaran adalah benar. Dan juga Allah itu kan tahu tentang apa konsekuensi dari firman-Nya. Demikian juga Allah tahu apa konsekuensi dari firman, dari sabda nabinya. Maka ketika itu menjadi konsekuensinya, maka itu pun termasuk yang dimaksudkan. Ikhfafin rahimani warahmatullah. Tadi telah dikatakan oleh mu'alif bahwa setiap konsekuensi dari firman Allah dan sabda Rasulnya itu pasti benar, karena kalam Allah dan kalam Rasulnya benar, dan konsekuensi dari kebenaranlah benar. Maka di antara metodologi untuk mengetahui batilnya sebuah perkataan adalah cari konsekuensinya. Dari kita tahu konsekuensinya. Kalau konsekuensinya batil, maka itu perkataan yang batil. Sebab kalau itu perkataan yang hak, tidak akan menghasilkan konsekuensi yang batil. Dan di antara metode logi Ahlussunnah wal Jamaah dalam membantah ahlul bid'ah adalah dengan metode ini, yaitu dibuktikan batilnya konsekuensi perkataan mereka. Karena bahwasanya butlanul lazim ala yadula butlanul malzum itu ittifaqul uqala. Jadi itu disepakati oleh orang yang berakal. Kalau menghasilkan konsekuensi yang batil, yang buruk, itu menunjukkan buruknya yang menjadi apa, dasar pengkonsekuensian buruk batilnya malzumnya. Ya, kalau sekilas kan ini, Allah tidak dikatakan di dalam alam dan di luar alam. Jangan katakan Allah itu di atas, di bawah, di samping, di mana ada. Allah jangan dikatakan di mana. Dia tidak di dalam alam dan tidak di luar alam. Maka sesuatu yang ada itu mau tidak mau harus apa? Harus milih salah satu. Kalau memang dia ada di dalam alam semesta, di dalam makhluk, atau di luar makhluk. Itu kalau ada di dalam makhluk atau di luar makhluk. Kalau tidak di dalam makhluk dan juga tidak di luar makhluk, apa konsekuensinya? Tidak ada. Nah, kamu setuju bahwa Allah tidak ada? Oh enggak, Mas. Tetapi perkataan mau enggak mau, konsekuensinya berarti Allah tidak ada. Maka mau cabut perkataanmu atau kamu berarti setuju dengan konsekuensi ini? Enggak bisa kemudian enggak, Allah itu ada, tapi itu namanya enggak konsekuen. Itu berarti jahil terhadap konsekuensi perkataannya. Hanya ada dua, kalau memang ada wujudnya di dalam makhluk atau di luar makhluk, pilih salah satu. Enggak di dalam, enggak di luar. Ya enggak ada kalau enggak di luar, di luar. Kalau milih di luar, mau enggak mau mesti Allah di atas. Mau enggak mau gitu. Di luar tapi enggak di atas, terus di bawah gitu. Lebih hina. Sejajar, masa Allah sejajar dengan kita? Semua orang mata sabis marufil alat. Enggak ada itu, kota Allah masih lebih tinggi. Jangankan untuk Allah, menempatkan makhluk aja kalau dia posisinya lebih tinggi gak mau disejar-jarkan tempat yang tinggi. Di dalam makhluk, terus di dalam siapa kalau dalam makhluk? Kejar. Dia ada di dalam makhluk, terus bersama siapa dia di dalamnya? Bersama semua, bersama semuanya. Terus berapa jumlah Allah berarti kalau bersama semuanya? Karena Allah itu apakah dia sifat atau dia zat qaiman bin nafsi? Ada di mana-mana. Terus kelulidasnya untuk menerjemahkan kalau diartikan ada di mana-mana. Karena makhluk itu ya ada yang bersih ada yang kotor. Nah kalau ada di mana-mana termasuk dalam kotoran, begitu kan? Kalau enggak ya enggak boleh dikatakan di mana-mana. Oh enggak di bersih. Terus di mana coba? Pasti tidak akan pernah menemukan jawabannya. Karena setiap dikejar akan mengonsekuensikan apa? Sesuatu yang sangat batil. Satu-satunya yang tidak mengkonsekuen batil adalah Allah di luar makhluk dan dia di atas seluruh makhluknya. Itu gak ada konsekuensi batil sedikit pun. Maka benar perkataan mereka, benar perkataan para salaf bahwa mengingkar sifat-sifat Allah itu adalah penyembah sesuatu yang tidak ada. Hakikatnya itu menyembah sesuatu yang tidak ada wujudnya. Ya nanti ketika kita bahas tentang sifat, mudah-mudahan lebih jelas lagi. Ini hanya tadi sebagai tambahan penjelas ketika kita bahas tentang lazim sebuah perkataan. Nah, lazim atau konsekuensi perkataan yang benar pasti benar. Perkataan siapapun juga, kalau itu benar pasti konsekuensinya benar. Kalau kemudian perkataan itu benar, lalu kok dikatakan konsekuensinya batil, maka ini pasti bukan konsekuensinya, tetapi dikira konsekuensinya. Seperti misalnya penetapan sifat bagi Allah bahwa Allah di atas atau Allah turun itu berdampak menyerupakan Allah dengan makhluknya. Perkataan menyerupakan Allah dengan makhluknya, Allah serupa dengan makhluknya, ini batil atau hak? Allah serupa dengan makhluknya batil atau hak? Kemudian informasi tentang Allah bersifat itu dari Allah dan Rasulnya. Informasi Allah di atas, informasi Allah turun, itu dari Allah dan dari Rasulnya untuk yang turun. Maka konsekuensi firman Allah dan sabda Rasulnya tidak akan berkonsekuensi batil, kan itu kalim yang hak. Maka pernyataan bahwa itu berdampak menyerupakan dengan makhluknya ini adalah bukan konsekuensinya. Itu pasti bukan konsekuensinya. Dan nanti ketika kita membahas sifat, insya Allah kita wujudkan, kita buktikan bahwa apa yang mereka katakan itu konsekuensinya, itu padahal bukan konsekuensinya. Tidak ada konsekuensi seperti itu. Itu konsekuensi dalam pandangan orang yang apa? Yang sudah keracunan, yang sudah memang berpenyakit hatinya. Maka pikirannya negatif terus karena hatinya sudah apa? Sudah negatif. Maka hasil dari keluaran hatinya itu negatif pula. Nanti dibuktikan insya Allah ketika kita sampai. Nah, tetapi untuk perkataan seseorang itu tidak boleh secara otomatis bahwa lazimul qaul al-qaul. konsekuensi dari perkataan orang adalah perkataannya. Itu tidak mesti begitu. Maka tadi kan ketika kita contohkan bahwa pernyataan Allah tidak di dalam alam dan tidak di luar alam, itu konsekuensinya apa? Allah itu pernyataan Allah tidak ada. Nah, kita tidak boleh mengatakan mereka mengatakan Allah tidak ada. Enggak boleh. Karena apa? Mereka tidak pernah mengatakan begitu. Mereka hanya mengatakan apa? Allah tidak di dalam alam dan tidak di luar alam. Allah tidak ditanyakan di mana. Itu yang mereka katakan. Mereka jelas sudah mengatakan Allah itu ada, tetapi jangan ditanyakan di mana. Dan jangan dikatakan di dalam makhluk atau di luar makhluk. Allah ada tanpa menempat. Itu yang mereka katakan. Tetapi konsekuensi dari perkataan ini itu sebenarnya sama dengan perkataan Allah tidak ada. Tetapi tidak boleh kita mengatakan mereka telah mengatakan Allah tidak ada. Nah, banyak seseorang menghukumi orang lain itu dengan sebab lazimul qaulnya, bukan dengan sebab qaulnya. Dan menghukumi orang berdasarkan lazimul qaul kemudian dinisbatkan itu sebagai perkataannya, itu zulm. Karena tidak selamanya orang itu konsekuen dengan lazimnya. Maka beliau sampaikan, amal lazim min qawli ahadin siwa qawlillahi wa rasulih falahu salasu alat. Adapun konsekuensi dari perkataan seseorang yang dia bukan Allah atau Rasulnya, ada tiga keadaan. Al-ula ayat kura lil qail wa yaltazim bihi misla ayakula man yanfi sifat al-fi'liyah liman yusbituha yalsim min isbatika as-sifat al-fi'liyah lillahi ajawajal ayakuna min afali mawa hadisun fayakulu musbit na'am wa na'altazim idhalika fa'inna wa ta'ala lam yajal wal yajal fa'ala lima yurid wala nafadha wala nafadha wala nafada li aqwalihi wa fa'alihi. Yang pertama itu disebutkan kepada yang mengatakannya dan ternyata dia setuju. Dia mengakui, dia sepakat dengan itu. Ya, memang itu. Seperti dikatakan kepada, seperti apa yang dikatakan oleh penafi sifat fi'liyah kepada yang menetapkannya. Orang-orang yang menafikan sifat fi'liyah, sifat-sifat yang terkait dengan perbuatan Allah, apa itu sifat fi'liyah? Nanti akan ada bahasan dalam bahasan sifat. Kita tunda untuk penjelasan lebih jauhnya. Bagi yang menetapkannya, ini yang menetapkannya ahlu sunnah, yang menafikannya ahlu bidah. Si ahlu bidah ini mengatakan kepada ahlu sunnah, konsekuensinya ketika kamu menetapkan sifat-sifat fi'liyah bagi Allah, berarti ada dalam perbuatan-perbuatan Allah itu yang baru. Konsekuensinya kamu mengatakan ada dalam perbuatan Allah yang baru. Apa kata si musbit, si ahlu sunnah, walaupun ini butuh penjelasan lebih jauh tentang hadis ini. Tapi karena khawatir disalahpahami, maka saya sampaikan, hadis itu ada dua makna. Hadis dalam makna makhluk, maka Allah suci darinya. Hadis baru dalam makna makhluk, Allah suci dari hal dari makhluk. Tapi ada hadis dalam makna mutajadid, jadi memang kejadiannya ya baru, walaupun itu bukan makhluk. Sifat min sifatihi. Dan Allah sudah mengakui bahwa sifat min sifatillah ada yang baru. Dan barunya dalam sebagian sifat fi'liyah Allah itu tidak mengkonsekuensikan bahwa Allah itu sama dengan makhluknya. Ya, contohnya begini. Allah menciptakan Adam itu kapan? Sejak azali, sebelum langit dan bumi, bahkan sebelum semuanya. Allah sudah menciptakan Adam atau baru ketika sudah ada langit dan bumi baru menciptakan Adam? Kapan? Baru atau sudah dari dulu? Nah, baru makna itulah yang diakui oleh Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Ya baru saat itu. Sebelum ada langit dan bumi, Adam belum di. Maka perbuatan Allah menciptakan Adam itu ya baru terjadi ketika apa? Ya ketika menciptakan Adam. Sebelum Allah menciptakan Adam, Allah belum berbuat menciptakan Adam. Walaupun Allah sudah punya sifat apa? Sifat berbuat sejak apa? Sejak azali yang tidak berawal. Ya, Allah melihat antum kapan? Ya, Allah melihat antum ada di sini kapan? Sekarang. Bukan sejak kemudian apa? Tapi Allah tahu antum di sini kapan? Sejak azali. Allah sudah tahu kalau hari ini antum mau di sini. Tapi Allah melihat antum di sini hari ini, ya baru hari ini. Nah, maka perbuatan Allah menyaksikan antum ada di sini baru. Nah, itu apa? Maksud baru dalam Ahlus Sunnah Wal Jamaah makna yang itu. Bukan apa? Baru bahwa setiap yang baru itu makhluk, tidak. Yang baru ada dua, ada makhluk dan ada yang bukan makhluk. Maka barunya sifat-sifat Allah itu bukan makhluk, tapi barunya makhluk makhluk. Maka tadi beliau katakan, ya. Bagi yang mentapkan sifat-sifat filia, akhirnya akan mengatakan apa? Iya, saya akui itu bahwa Allah itu terus menerus dan senantiasa berbuat terhadap apa yang dia kehendaki, tidak akan pernah putus dalam perbuatan Allah dan perkataannya. Perkataan dan perbuatan Allah akan terus senantiasa, tidak akan ada henti-hentinya dari firman-Nya dan perbuatannya. Kapan saja Allah mau, Allah berfirman. Kapan saja Allah mau, Allah berbuat. Nah, itu contoh. Ya. Disebutkan lazimnya dan memang itu lazimnya, lalu diakui. Contoh yang kedua atau keadaan yang kedua, ayat qurlau wa yamna atalazum bainahu wa baina qoulihi. Keadaan yang kedua, ada kemungkinan yang kedua, disebutkan kepadanya tentang konsekuensi perkataannya tetapi dia menolaknya. Enggak terima, enggak. Saya enggak mengatakan begitu. Dan saya enggak memaksudkan itu sama sekali. Tapi itu konsekuensinya, iya, tapi saya enggak maksud sama sekali. Itu bukan perkataan saya dan saya enggak maksud dari perkataan itu, maksudnya saya enggak. Contohnya, ayakula annafi li sifat liman yusbituha. Yalzamu min isbatika ayakuna Allah taala musabian lil khalqi fi sifatihi. Seperti perkataan penafi sifat ahlul bidah kepada penetap sifat ahlus sunnah. Konsekuensi dari penetapanmu terhadap sifat-sifat Allah, bahwa Allah itu sifat. Konsekuensi dari penetapanmu bahwa Allah itu punya sifat-sifat, itu akan berkonsekuensi bahwa Allah itu sama dengan makhluk dalam sifat-sifatnya. Artinya kamu telah menyerupakan Allah dengan makhluknya dalam sifat-sifatnya. Maka kata ahlus sunnah, fayaqul al-musbit la yahmi dzalika. Enggak ada konsekuensi seperti itu. Li'anna sifatil khaliq mudhafa ilaih. Lam tudkar mutlaqan hatta yumkina ma alzamta bihi. Ala hadza fataqul mukhtasan bihi laiqan bihi. Karena sifat-sifat al-khaliq, sifat-sifat Allah disandarkan kepada Allah dan tidak disebutkan mutlak begitu saja, sehingga memungkinkan untuk apa yang kalian katakan ilzamkan itu. Maka dengan demikian berarti sifat Allah itu khusus bagi Allah, sesuai dengan kelayakan Allah SWT. Intinya pokoknya tidak terima. Maka tidak boleh mereka mengatakan bahwa Ahlus Sunnah Wal Jamaah menyerupakan dengan makhluknya. Itu dua sisi, karena bahwa penetapan sifat juga tidak berkonsekuensi menetap menunjukkan kesamaan antara Allah dengan makhluknya, dan memang juga Ahlus Sunnah tidak pernah berpendapat demikian. Tidak ada sedikit pun dalam benak Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika mengatakan menetapkan sifat-sifat Allah semuanya termasuk sifat ikhtiariyah, sifat wilayah itu berarti Allah sama dengan makhluknya dalam sifat-sifatnya. Enggak ada sedikit pun, terlintas pun enggak. Karena mereka tahu betul sifat ini disandarkan kepada Allah, tentunya sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Adapun sifat makhluk disandarkan kepada makhluk, maka sesuai dengan kekurangan yang ada pada makhluk. Dan sesungguhnya orang yang waras itu enggak pernah aslinya berpikir, kalau kemudian dia mau berpikir sejenak saja, apakah kira-kira ada yang tersinggung ketika kemudian ini wajah kera banyak boroknya wajah kera ini, jangan bilang wajah-wajah, saya punya wajah gitu. Ada yang kira-kira begitu? Karena kalau kamu bilang kera punya wajah, itu sama dengan kamu nyamakan aku dengan kera, karena aku pun punya wajah. Ada yang bilang begitu? Enggak ada, santai aja. Dia sedang membicarakan wajah kera, dia enggak baper gitu. Silakan aja. Mau ngomong apa tentang wajah kera, dia cuek aja, dia sedang wajah kera. Baru kalau kemudian tak lihat-lihat wajah kera itu sama, nah itu baru dia tersinggung. Tapi selama dia wajah kera, sehingga dia menyamakan baru. Tidak ada sedikit pun dalam pikiran orang yang ada ketika sedang berbicara wajah kera, ini kurang ngajarin orang ini. Enggak tahu kalau saya punya wajah juga. Enggak ada. Ada yang pikiran begitu? Enggak ada. Nah, kenapa ketika kemudian bicara wajah Allah kemudian ini orang kok bicara tentang wajah Allah? Ya kan kita jadi mikir, wajah Allah. Ya, itu berarti yang salah siapa? Ya tadi, gambaran singkatnya kayak tadi lah, ilustrasi sederhananya. Jadi orang lagi ngomongin wajah kera, dia tersinggung. Orang lagi ngomongin wajah Allah, dia wah, jangan bicara wajah Allah, itu menghina Allah. Karena kan kita tahu wajah kita kan begini, masa Allah dikatakan. Dan demikian juga pada sifat-sifat yang lain. Ya, nanti ketika kemudian kita dalam bahasan tentang sifat, insya Allah akan lebih jelas lagi biinillah. Ya, kondisi yang ketiga, kemungkinan yang ketiga, ayakuna lazim maskutan anhu. Jadi kalau tadi, kalau kemudian dia menolak, enggak boleh kan? Enggak boleh dikatakan mereka telah mengatakan demikian. Kalau apa? Mereka sendiri menolaklah lazimnya. Jadi seperti Mu'atilah mengatakan Ahlus Sunnah telah menyamakan dengan makhluknya, itu berdusta atas nama apa? Atas nama apa? Ahlus Sunnah. Sama sebagaimana seandainya ada seorang Sunni mengatakan tentang penafi sifat dengan perkataan tadi bahwa mereka telah menyatakan Allah tidak ada, itu zulm. Itu telah menganiaya mereka, telah berbicara dusta tentang mereka. Berbeda kalau dia mengatakan bahwa pernyataan mereka tentang Allah tidak di luar alam dan tidak di dalam alam sama dengan mengatakan Allah tidak ada. Itu konsekuensinya, mereka mengatakan Allah tidak ada itu betul. Tetapi tidak boleh dikatakan bahwa mereka telah mengatakan Allah tidak ada. Wala yajrimannakum sana'anu qaumin alla alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit taqwa. Itu prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pernah berbicara tentang aliran yang lainnya kecuali itu memang apa? Ada pada aliran tersebut. Tidak pernah berdusta atas nama mereka. Karena mereka paham betul bahwa adil itu wajib terhadap siapapun juga dan zulum itu dosa terhadap siapapun juga. Adapun individu seorang Sunni mungkin karena keterbatasan tadi, karena ada sifat zulm padanya, dia mungkin. Tapi Ahlus Sunnah min haisul manhaj, Ahlus Sunnah min haisul jalan hidup, maka itu haram hukumnya. Mengatakan tentang aliran apapun juga, baik itu aliran dalam Islam maupun aliran di luar Islam, sesuatu yang mereka tidak ada padanya. Mengatakan jelek tentang mereka padahal mereka tidak demikian, itu dosa, tidak boleh. Yang kemungkinan yang ketiga lah didiamkan, artinya enggak diketahui. Jadi tidak diketahui bahwasanya dia akui, dan juga tidak diakui bahwa tidak diketahui bahwasanya dia mengingkarinya. Maka fi hadil hal alla yunsab ilal qa'il. Maka dalam kondisi ini tidak boleh, lazim perkataan tadi dinisbatkan kepada orang yang mengatakannya. Jadi tidak boleh dinisbatkan dalam dua keadaan. Pertama, memang dia mengingkari. Yang kedua, tidak diketahui apakah dia setuju atau tidak setuju. Sehingga kemudian para ulama membuat kaidah lazimul qaul laisa bil qaul. Kaidah umum itu, lazimul qaul laisa bil qaul. Lazim, konsekuensi sebuah perkataan bukan perkataan itu sendiri. Maka lazimul qaul menjadi qaul itu kalau apa? Kalau sudah diketahui qaulnya. Kalau qaulnya disampaikan kepadanya lalu setuju, maka berarti lazim perkataan dia karena dia sudah mengakui. Dalam kondisi dia menolak atau dalam kondisi tidak diketahui bahwa dia mengakuinya, maka tetap bahwa lazimul qaul laisa bil qaul. Jadi hanya dalam satu keadaan saja lazimul qaul menjadi qaul, yaitu ketika apa? Sudah disampaikan dan diterima, diakui. Nah, demikian laikafin rahimani warahmatullah, bahasan kaidah yang keempat. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan besok misalnya dengan kaidah yang kelima dan seterusnya bismillah. Ya, untuk pertanyaan pada kesempatan besok inilah. Ini sudah habis waktunya kan? 2:30. Maka pada pertemuan besok inilah untuk tadi 5-4 kaidah dan juga ketika dilanjutkan, insya Allah saya beri kesempatan untuk bertanya. Nanti saya lihat pertanyaannya. Kalau pertanyaannya adalah terkait bahasan sebelumnya yang memungkinkan memang belum jelas sehingga ditanyakan, insya Allah saya jawab kalau saya bisa. Kalau kemudian pertanyaannya adalah jawabannya akan ditemukan ketika kita pelajaran berikutnya, maka akan saya apa? Tunda. Tidak saya jawab karena nanti akan apa? Akan ada jawabannya ketika pada pelajaran berikutnya, supaya tadi efektivitas waktu yang ada. Karena waktu kita sangat sangat singkat. Ikhwafin rahimani warahmatullah. Saya ingatkan lagi bahasan seperti ini termasuk bahasan yang sangat jarang didapatkan oleh kaum muslimin, baik thalabul ilminya apalagi awamnya. Maka ketika kesempatan itu adalah sesuatu yang sulit kita dapatkan, maka kejar untuk kita mendapatkannya. Dan apabila kita mengambil satu kesempatan yang jarang kita dapatkan kemudian kita ambil, agak memaksakan diri untuk kemudian kita mengambilnya, maka ya, ada kemungkinan bahwa di balik itu ada apa? Ada peluang yang sangat besar untuk mendapatkan sesuatu yang kita tidak pernah duga sebelumnya sama sekali. Sekali lagi, kita tahu itu kesempatan emas. Memang sulit, ada perjuangan berat untuk mendapatkannya. Tetapi apabila kita mau berjuang, kita akan dapatkan peluang emas tersebut. Bisa jadi bahwa peluang emas tersebut adalah sebagai celah untuk masuk ke dalam apa? Ke dalam ruang yang apa? Yang itu tidak pernah terduga sebelumnya. Tidak pernah menghayal pun tidak bahwa kita akan dapat peluang yang apa? Yang sedemikian rupa. Berawal dari apa? Ya, kesempatan emas yang sangat kecil kesempatannya, tapi tetap kita upayakan untuk diambil. Ya, itu saja. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.